Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mubang. Kita lanjutkan untuk mempelajari dan mendengarkan pembahasan kitab Ad-Da'u Ad-Dawa ataukah Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi. Ismail yang mana? Anta. Siapa pengarang kitab yang kita pelajari ini? Siapa Ismail? Ya, tanya sebelah kanan antum. Sebelah kanan antum siapa? Nah. Siapa Mas? Gak tahu. Ibnu Qayyim dikasih gelar gitu ya. Ya, Syekh Ibnu Qayyim atau Kah Imam Ibnu Qayyim gitu ya. Tayyib. Seperti antum menyebut bapak antum. Mas, bapak antum siapa? Misalkan namanya siapa ya? Antum asalnya mana, Mas? Asalnya mana? Tangerang. Misalkan namanya Budi, Budi Pekerti misalkan gitu ya. Ya, jadi jangan langsung sebut namanya, tapi disebut gelarnya dulu ini ya. Bapakku namanya Pak Budi kan gitu, ya kan? Nama bapakmu siapa? Budi. Nah, ya enggak sopan, apalagi ini Syekh ya kan, orang yang berilmu. Dikasih julukan yang baik. Jadi ya Syekh ataukah Imam atau dan semisalnya. Paham Mas ya? Paham ya? Baik. Ismail paham? Siapa pengarangnya? Oh iya. Syekh Ibn Qayyim rahimahullah. Baik. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan tingkatan yang terakhir dari Al-Hubbu yang disilakan dengan At-Tatayyum. Berikutnya kata Al-Mu'allif rahimahullah, Asyirku fil mahabbah, menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam hal cinta. Wa aslu syirki billah al-isyraku fil mahabbati kama qala ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Pokok ataukah asal dari menyekutukan Allah Azza wa Jalla adalah menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam hal kecintaan. Menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam hal mahabbah, kecintaan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165 yang telah kita dengarkan ayatnya tadi, dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan sekutu-sekutu selain Allah Azza wa Jalla. Mereka mencintai tandingan-tandingan tadi, sekutu-sekutu tersebut, sebagaimana mereka mencintai Allah Azza wa Jalla. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, fa akhbar subhanahu anna minan nas man yushriku bihi niddan yuhibbuhu kama yuhibbullah. Pada ayat 165 dari surat Al-Baqarah tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan bahwa di antara manusia ada yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam hal yakni menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan yang lainnya. Orang itu cinta ya yuhibbu, cinta kepada selain Allah Azza wa Jalla tadi, kama yuhibbullah, sebagaimana dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberitakan bahwa orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih cinta kepada Allah Azza wa Jalla min ashabil andab li andadihim, dibandingkan kecintaan orang-orang musyrikin kepada yang mereka agungkan. Tayyib. Jadi sebagaimana yang telah kita dengar di awal tadi, bahwa yang menjadi sumber seseorang menyekutukan Allah Azza wa Jalla adalah karena cinta. Ya, karena cinta. Senang, suka. Sehingga misalkan ada yang mengharap barokah dari kotoran kebubule, ya kan? Itu karena suka dengan itu. Suka agar mendapatkan barokah, ya, dengan menjadikan wasilah perantara kebubule. Ada juga yang minta keselamatan dengan mengorbankan ataukah menyedekahkan, ya, menjadikan tumbal sebagai hadiah kepada yang menunggu pantai tersebut ataukah yang menunggu gunung tersebut dengan menyembelih kerbau, ya, kepalanya dilarung ataukah di benam di situ dan seterusnya. Jadi itu semua karena memang mereka cinta terhadap atau senang dengan hal-hal tersebut, sehingga mereka pun terjatuh dalam kesyirikan. Kalau mereka tidak senang, mereka tidak suka, enggak mungkin mereka akan melakukan kesyirikan dengan, ya, beberapa modelnya. Di antaranya yang telah kita dengarkan barusan. Tayyib. Kemudian waqila, dikatakan juga makna dari surat Al-Baqarah tadi, balil makna annahum asyaddu hubban lillah. Makna dari ayat barusan bahwa orang-orang yang beriman, annahum, yakni orang-orang yang beriman, sangat cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Fa'innahum, dikarenakan mereka, yakni orang-orang musyrikin, wa'in ahabbulillah, atau wa'in ahabbullah, meskipun mereka cinta kepada Allah Azza wa Jalla, lakin lama syaraku bainahu wa baina andadihim fil mahabbati da'ufat mahabbatuhum lillah. Orang-orang musyrikin, meskipun mereka cinta kepada Allah, tapi karena mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla, menduakan Allah Azza wa Jalla dengan selainnya, fil mahabbah, dalam hal kecintaan, maka kecintaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla menjadi du'ufat, menjadi lemah. Menjadi lemah. Wal muwahiduna lillah, adapun orang-orang yang menauhidkan Allah Azza wa Jalla, lamma khalusat mahabbatuhum lahu, manakala kecintaan mereka murni hanya kepada Allah Azza wa Jalla, kanat asyadda min mahabbati ulaik, maka kecintaan orang-orang yang beriman, yang muwahidun, kecintaan mereka itu jauh lebih tinggi dibandingkan kecintaan para atau orang-orang yang menyekutukan tadi, para musyrikin. Ya. wal adlu bi rabbil alamin wa taswiyah baina wa bainal andad huwa fi hadhil mahabbah. Menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, yakni selain Allah Azza wa Jalla, itu terjadi dalam hal mahabbah, kama taqaddam, sebagaimana yang telah kita dengarkan, ya, telah lewat. Jadi di sini dalam memahami ayat tadi ada dua pandang atau dua penafsiran. Yang pertama, bahwa orang-orang yang beriman, kecintaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla itu lebih tinggi dibandingkan kecintaan musyrikin kepada sekutu-sekutunya. Ya, dibandingkan kecintaan orang-orang musyrikin kepada yang mereka agungkan. Penafsiran yang kedua, bahwa kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla jauh lebih tinggi dibandingkan kecintaan orang-orang musyrikin kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian kata al-muallif, walamma kana muradullahi min khalqihi khulus hadhil mahabbati lahu angkara ala man ittakhadha min dunihi waliyan aw syafi'an ghayatal inkar. Ketika tujuan Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia, menciptakan makhluk, tujuannya adalah khulus hadhil mahabbah, agar manusia, agar makhluk, jin dan manusia, memurnikan kecintaan ini hanya kepada Allah Azza wa Jal, hanya untuk Allah Azza wa Jal, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari siapa saja yang menjadikan selainnya sebagai wali, penolong, pelindung, ataukah sebagai syafi'an, perantara. Ghoyatul ingkar, pengingkaran dari Allah Azza wa Jalla amat sangat amat tinggi, amat besar. Ya, amat dahsyat. Baik. Karena tujuan dari Allah Azza wa Jalla menciptakan dan jin dan manusia adalah agar mereka betul-betul cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Beribadah murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sehingga Allah Azza wa Jalla mengingkari, ya, orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Wa jama'a dzalika taratan, terkadang dalam satu ayat Allah Azza wa Jalla, ya, mengingkari sekaligus wali dan syafi'a, pelindung, penolong dan perantara. Wa afrada ahadahuma 'anil akhar, terkadang Allah Azza wa Jalla menyebutkan pengingkarannya hanya wali saja. Dalam ayat yang lain hanya penyebutan, ya, perantara saja, syafi', pensyafaat. Tayyib. Faqala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Yunus ayat yang ke ayat yang ketiga. Naam. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yudabbiru al-amra ma min syafi'in illa min ba'di idznihi dzalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit-langit dan bumi pada waktu 6 hari. Yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Disebutkan oleh tafsir bahwa Allah Azza wa Jalla Maha mampu menciptakan langit dan bumi dalam sekejap saja. Ya, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah Azza wa Jalla Maha mampu untuk menciptakan segala sesuatunya hanya dengan merintahkan, ya, kun, maka langsung akan terjadi. Namun dalam ayat ini, demikian pula dalam ayat-ayat lainnya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Ya. Di sini Allah Azza wa Jalla hendak memberikan bimbingan, pelajaran kepada kita semua, kaum muslimin, orang-orang yang beriman, bahwa dalam membuat suatu perkara itu agar maksimal dan sempurna hasilnya, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Ya, namun ada tahapan-tahapannya. Ya, ada tahapan-tahapannya agar hasilnya maksimal. Gak ada tukang cat ya. Tayyip. Kalau kita lihat tukang cat itu ngecatnya kan tidak langsung jadi seperti ini, ya kan? Tapi pertama mungkin dasaran dulu, ya, cat dasaran atau kalau enggak namanya apa itu, putih di lelet-lelet kan namanya apa itu? Ya, sebenarnya bisa langsung sekali. Apa itu, sekali cat gitu langsung jadi, mungkin bisa, ya kan? Tapi kenapa dipoles-poles dulu, nanti ketika sudah kering baru diulangi lagi, bahkan sampai terkadang 2-3 kali agar hasilnya maksimal sempurna. Ya, nah ini Allah Azza wa Jalla Maha mampu menciptakan langit dan bumi dalam waktu sekejap. Namun Allah Azza wa Jalla menciptakan, ya, langit-langit dan bumi dalam waktu 6 hari, ya, di situ ada hikmah, pelajaran yang besar bagi kita semua. Ketika hendak membuat suatu perkara, tayyib, agar hasilnya maksimal, maka bertahap. Sehingga terkadang kalau kita membahas ataukah merapatkan, ya, memusyawarakan suatu perkara, terkadang di sana nanti masih ada apa itu revisi, ya kan? Oh, ini masih butuh tambah ini, oh, itu masih butuh tambah ini dan misalnya. Tayyib. Kemudian hadirin barakallahu fikum. Summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Azza wa Jalla, ya, istiwa di atas 'arsy. Nah, naik ke atas 'arsy. Yudabbirul amr. Allah Azza wa Jalla mengatur semua urusan. Ma min syafi'in, ini syahidnya syafi'. Ma min syafi'in illa min ba'di izni. Tidak ada yang bisa memberi syafaat, tidak ada yang mampu menjadi perantara kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi harus ada izin dari Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Dzalikumullahu rabbukum fa'buduh. Dialah Allah Azza wa Jalla Rabb kalian, maka ibadahilah Dia. Afala tadzakkarun, tidakkah kalian ingat, tidakkah kalian sadar? Perhatikan, jadi tidak semua makhluk, tidak semua dengan asal-asalan bisa menjadi perantara. Yang bisa menjadi perantara itu setelah mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka secara naluri, ya, akal pikiran manusia yang masih normal, masih wajar, itu akan mengingkari seseorang yang minta barokah kepada tadi kotoran dari kebu putih, ya kan? Bahkan ada sekelompok juga dari aliran sesat yang karena saking berlebih-lebihannya hulunya, tayyib, mengharap barokahnya itu dari kotoran apa istilahnya? Kalau dalam bahasa kita ustadznya seperti itu, naudzubillah min dzalik. Ya, kotorannya dicemil, naudzubillah. Ya, seperti itu. Secara naluri yang masih normal akan fitrah yang masih suci akan mengingkari hal seperti itu. Dalam ayat jelas bahwa tidak ada yang bisa menjadi perantara atau yang beri syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla. Ya, mosok Allah Azza wa Jalla menjadikan apa tadi perantara kotoran, ya kan, kotoran manusia yang najis dijadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan barokah, enggak mungkin. Ya. Enggak mungkin, secara naluri saja enggak masuk akal seperti itu, apalagi secara syariat, secara ayat. Jelas ya diingkari oleh Allah Azza wa Jalla. Perhatikan dalam ayat ini tadi Allah Azza wa Jalla menyebutkan syafi' saja. Ya kan? Wali tidak disebut di sini. Namun dalam ayat yang lain, As-Sajdah ayat 4, Allah Subhanahu wa taala mengingkari dua-duanya, wali demikian pula syafi'. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, demikian pula yang ada di antara keduanya, fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari. Thumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah Azza wa Jalla naik ke atas 'arsy. Ada yang ingat atau ada yang tahu penjelasan para ulama rincian dari 6 hari ini tadi? Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Rinciannya ada yang tahu? Penciptaan bumi berapa hari, langit berapa hari? Ada yang tahu? Enggak ada. Mana Hudzaifah? Hudzaifah. Kitab Akidah sampai apa? Akidah Wasithiyah. Pernah dengar enggak pembahasan seperti itu? Totalnya itu kan 6 hari. Ya kan? Tapi rinciannya bumi berapa hari, langit berapa hari, pernah dengar? Belum. Baik, Muhammad. Mana Muhammad? Masya Allah, asyik. Nikmat. Ya sudah. Mat. Mat. Baik. Yang lainnya, ikhwah, ada yang tahu, ada yang ingat? Berapa? Dengan Pak, ingat tahu? 5 hari. Ya. Terus? Ya, jadi kan 6 hari gitu ya. Kata beliau, 2 hari bumi, 2 hari langit, 2 hari lupa. Dibalik palu. Tapi enggak dipalu, Pak. Nah, jenengan ingat, Pak? Enggak ingat. Ada ingat? Monggo. Ingat? Nah, monggo. Kurang keras. Aras. Terus? Terus? Baik, totalnya berapa itu? Aras 2 hari. Terus? Langit dan bumi 2 hari. Terus? Menghidupkan 2 hari gitu. Masya Allah. Ada yang lain? Antum. Coba, coba. Ini kan bermain angka itu, jadi ingat Pak, siapa itu? Bermain angka itu. Siapa yang pernah duduk di sini? Bukan Ustadz, tapi duduk di sini bermain angka katanya. Siapa? Rahimahullah. Gak ada yang tahu? Telah meninggal, kena corona kemarin. Dinas di Puskesmas Munggat. Siapa? Siapa? Iya, Dr. Hermano. Jadi beliau menjelaskan apa itu bermain angka. Monggo. Dua hari bumi, terus dua hari langit, terus dua hari. Tayyib, barakallahu fikum. Nah, jadi 6 hari itu rinciannya. 2 hari Allah Azza wa Jalla menciptakan bumi. Ya, belum ada kehidupan. Belum ada air. Belum ada antum. Belum ada semuanya. Ya kan? Belum ada semuanya. Belum ada kehidupan. Itu 2 hari. Setelah itu Allah Azza wa Jalla naik ke atas. Menciptakan apa? Langit selama 2 hari. Setelah itu turun ke bumi, menyempurnakan penciptaan bumi. Diciptakan kehidupan di situ. Ada air, ada gunung, ada macam-macam tumbuhan, binatang dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Tidak ada bagi kalian selain Allah Azza wa Jalla min waliyyin wala syafi'. Tidak ada pelindung bagi kalian, penolong bagi kalian, juga tidak ada pemberi syafaat untuk kalian selain Allah Azza wa Jalla. Afala tatadzakkarun? Tidakkah kalian ingat, tidakkah kalian faham akan hal itu? Perhatikan dalam ayat 4 dari surat As-Sajdah barusan, Allah Azza wa Jalla ya meniadakan ataukah mengingkari dalam satu ayat wali dan syafi'. Ya, wali dan syafi', penolong, pelindung, dengan pula pensyafaat ataukah perantara. Dalam ayat yang lain, Al-An'am 51, wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Dan anzir bihi, berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an. Pemirsa, kembali ke Al-Qur'an. Baik. Ndak Mas murojaah. Insyaallah ini ngelotok. Dhamir ha ini dinamakan dengan dhamir apa? Jenengan paling belakang. Yang badannya gede, ya. Dhamir ha dinamakan dhamir apa? Mufrad. Lupa. Lupa. Ya wes, lupa enggak apa-apa. Ma'dzur. Wa anzir bihi, dan berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an. Jadi dhamir ha kembali ke Al-Qur'an. Berikanlah peringatan kepada siapa? Alladzina yakhafuna, kepada orang-orang yang takut, khawatir. An yusyaru ila rabbihim. Yang khawatir, takut akan di bangkitkan, dikumpulkan menghadap Allah Azza wa Jalla. Laisa lahum min dunihi, yang mereka tidak memiliki wali, penolong atau pelindung, wala syafi', perantara atau pemberi syafaat, min dunihi, selain Allah Azza wa Jalla. Berikanlah peringatan kepada mereka dengan Al-Qur'an. Ya, ingatkan mereka dengan Al-Qur'an. La'allahum yattaqun, agar mereka ya bertakwa. Jadi perhatikan dalam ayat ini wali dan syafi' digandengkan dalam satu ayat oleh Allah Azza wa Jalla. Tayib. Kemudian pelajaran lain dari ayat ini bahwa hendaklah kita saling tanasuh, saling menasihati, saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya jika kita melihat teman kita terjatuh dalam kekeliruan. Ya. Wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena sesungguhnya hal itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya, di antara bentuk memberikan peringatan adalah dibacakan ayat. Ya kan? Dibacakan ayat tentang azab neraka, azab kubur dan seterusnya. Tayyib. Barakallahu fikum. Cuman ada sebagian kelompok yang menyalahgunakan ayat tadi. Wa dzakir fa inna dzikra. Mas, kok pada guyu diwi-diwi? Ayo, yang bagus. Udah gede mas, beda dengan yang di sana itu. Tak suruh gabung di sana nanti. Yang bagus ya, perhatikan. Ada sebagian manusia, sebagian kelompok yang menyalahgunakan ayat tadi. Walakir fa'inna dzikratan fa'ul mu'minin. Ya. Kata mereka, adakanlah peringatan. Karena hari peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Memperingati. Masa enggak tahu sih. Belakangnya memperingati. Ayat itu. Itu satu. Ya kan? Wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul mukminin. Adakanlah peringatan. Karena sesungguhnya peringatan-peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Ya itu. Memperingati hari lahirnya dan seterusnya. Ya, padahal maksud dari ayat tadi apa? Ya, ingatkan saudaramu yang keliru, ingatkan orang-orang yang beriman dengan Al-Qur'an, ya. Karena itu akan bermanfaat bagi mereka. Ya, orang yang hatinya masih hidup, orang yang betul-betul dia beriman, diingatkan dengan Al-Quran, diingatkan dengan Allah Azza wa Jalla, dia akan sadar, dia akan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, berbeda halnya dengan hati yang sudah mati, atau hati yang berpenyakit. Barakallahu fikum. Mungkin sampai sini dulu, kita persiapan untuk besok pagi, binillahi ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan. Wallahualam bisawab, walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.